وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. ذكر عند أجرك أن النبي عليه الصلاة والسلام tentang qaryah atau baldah, suatu perkampungan, suatu negeri, ya, suatu perkampungan, perkotaan, negeri, idza arada dukhulaha, jika dia hendak memasukinya, idza arada dukhula, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memasuki wilayah itu, negeri itu, daerah itu, nah, apa yang diajarkan oleh beliau? An Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan, tidaklah beliau melihat suatu qaryah, ya, suatu perkampungan, suatu perkotaan, suatu negeri, yuridu dukhulaha, yang beliau ingin masuki, illa qala hina yaraha, kecuali mesti Nabi alaihi salatu wassalam qal, membaca hina yaraha, ketika yaraha, ketika Nabi alaihi salam sudah melihat, ya, negeri itu, dia sudah melihatnya dari jauh, mesti dia membaca, berzikir dengan membaca Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adzallna, Allahumma ya Allah, wahai Allah, berdoa kepada Allah, Rabb as-samawati as-sab'i, Rabb, pencipta, penguasa, pemilik as-samawati as-sab', tujuh lapis langit, wama adlalna, dan apa saja yang dinaunginya, yang dinaungi oleh tujuh lapis langit itu, wa rabbal aradina sab'i wama aqlalna, dan Rabb, pencipta, penguasa, pemilik, ngatur Rabb al-aradin as-sab'i, Rabb tujuh lapis bumi, wa ma aqlalna, dan apa saja yang ditampungnya, dan apa saja yang ditampungnya dari seluruh makhluk. Dan semua itu adalah makhluk ciptaan Allah di bawah kepemilikan Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah sesuai kehendaknya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna, dan Rabb setan-setan, wa ma adlalna, dan apa saja yang telah disesatkannya, dan apa saja yang telah disesatkan oleh setan-setan itu. dan menjadi bala tentaranya, pengikutnya. Wa rabbar riyahi wa ma daraina, dan rob ar-riyah, rob angin-angin, rob angin-angin yang bertiup. Wa ma daraina, dan apa saja yang diterbangkannya, dan apa saja yang diterbangkan oleh angin-angin itu, yang dibawa terbang oleh angin-angin itu. Semua yang disebutkan adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Allah yang menguasainya, memilikinya, mengaturnya sesuai kehendak Allah SWT. Allah Rabb semua itu. Maka memohon kepada Allah SWT yang merupakan Rabb seluruh makhluk itu sebelum masuk ke negeri tersebut. As'aluka khaira hadhil qaryah. As'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku memohon kepadamu, khaira hadhil qaryati, kebaikan yang ada di negeri ini, di wilayah ini. Wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. As'aluka khaira hadhil qaryah, aku memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan negeri ini. Wa khaira ahliha, kebaikan penghuninya, penduduknya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, di dalam negeri ini. Tiga. Nah, kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. A'udzu bika min syarr wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan negeri ini. Wa syarri ahliha, dan kejelekan penduduknya, penghuninya. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada di dalamnya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW, zikir yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum memasuki negeri tersebut. Nah, dihafalkan dan diamalkan. Qala al-musannif rahimahullah fil manzili yanziluhu. Fil manzili yanziluhu. Zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai al-manzil, yakni tempat singgah, tempat turun, tempat singgah. Yanziluhu, yang disinggahi untuk beristirahat, ya, turun singgah di situ beristirahat atau bermalam, beristirahat sebentar atau lama. Ketika beliau dalam safar, dalam perjalanan safar, kemudian turun, yang namanya musafir bukan berarti sair terus. Nah, terus dalam perjalanan tidak pernah singgah. Ada kalanya singgah, turun di tempat-tempat tertentu yang munasib, yang munasib, yang dianggap cocok untuk istirahat sejenak, menghilangkan lelah, ya, untuk menata diri keadaan dan nanti lanjut lagi, ya, atau beristirahat agak lama. Nah, sehingga untuk sholat, sehingga untuk makan, dan seterusnya. Apa yang dibaca ketika turun singgah di satu tempat. Baik itu tempat terbuka, atau di situ ada bangunan, tempat tertutup dan masuk di situ beristirahat, bernaung, ya, umum. Yang jelas turun singgah di satu tempat. Apa yang dibaca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, berzikir. Rasulullah SAW bersabda, nah, ini ada sabda Nabi SAW dalam masalah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan, barang siapa singgah, turun singgah di suatu manzil, di suatu tempat persinggahan. Thumma qal, kemudian dia berzikir, membaca, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, min dari syar, kejelekan, ma khalaq, makhluk apa saja yang Allah telah ciptakan. Ya mungkin makhluk itu ada di sekitar situ, mungkin di situ, di sekitar situ ada lubang, ada ularnya, atau di situ ada batu, di baliknya ada kalajengking, ataukah hewan berbahaya berbisa lainnya, ataukah hewan-hewan lain atau makhluk lain yang bisa membahayakan yang ada di situ, ya, di tempat dia singgah, yang bisa membahayakan dirinya. Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca zikir ini, kata Nabi SAW, lam yadurruhu syai'un, lam yadurruhu syai'un, ya, di fath syarra, ya, lam yadurruhu, karena lam harfu jazmin, lam yadurruhu syai'un, tidak akan memudaratkan dia apapun yang ada di situ dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di tempat dia singgah, apapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahayakan, yang ada di tempat dia singgah, tidak akan memudaratkan dia, tidak akan membahayakan dia, karena dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Hatta yartahila min manzili dzalik, hatta sampai yartahila, dia pergi, yartahil, dia pergi, min manzilihi dzalik, dari tempat itu, dari tempat singgahnya itu, sampai dia meninggalkannya. Selama dia di situ, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat doanya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mudah dihafalkan. Namun at-taufiq biadillah subhanahu wa ta'ala, namanya taufiq di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min du'ain hafidnahu lakin lam nuwaffaq li dzikri, betapa banyak doa yang mungkin kita hafalkan namun kita tidak diberi taufik oleh Allah untuk membacanya pada saat-saat, momen-momen yang di situ disyariatkan kita baca, kita lupa, lalai. Akhirnya ya sudah dapat musibah di situ. Ternyata disengat kejala jengki. Nah, atau mungkin tidur di situ, telinganya dimasuki semut. Nah, biasa kemasukan semut telinganya sakit sekali ya. Semut atau yang lainnya. Nah, lupa berdoa dari gangguan makhluk-makhluk Allah SWT. Semisal itu. Nah, ada saja yang mengganggu dari hewan yang menyakiti, kena musibah. Lupa berdoa masalahnya. Nah, ketika seseorang diberi taufik Allah SWT untuk mengingat doa itu dan membacanya, ya, Allah SWT melindunginya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh ulama untuk mengatakan bahwa, ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna adalah sifatul kalam. Sifatul kalam, sifat berbicara. Allah maha berbicara. Berbicara dengan huruf-huruf yang menyusun kalimat, dan dengan suara, dengan kaifiyah al-kalam, dengan tata cara berbicara, ya taliqu bi jalalihi subhanahu, yang selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengannya, dengan sifatnya. Tidak ada dari makhluk yang sama cara berbicaranya dengan Allah, yang sama suaranya dengan Allah, yang bisa menyamai kesempurnaan kalimat Allah. Karena kita di sini berlindung, a'udzu bikalimatillah, kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Sementara berlindung kepada makhluk, berlindung kepada makhluk, berdoa berlindung kepada makhluk, syirik besar. Berdoa berlindung kepada makhluk, syirik besar. Yakni berdoa berlindung kepada makhluk, berlindung kepada makhluk dalam perkara yang ini sifatnya ta'abbud, memohon perlindungan dengan sifat taqarrub, ta'abbud. Yang ini sifatnya ibadah, memohon, ya, kepada sesuatu agar melindunginya dengan bentuk, dengan sifat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada yang dipanjati, yang dimintai, yang dimohoni perlindungan tersebut dengan penuh rasa cinta dan takut kepadanya, berarti beribadah kepadanya. Nah, adapun memohon perlindungan, meminta perlindungan kepada makhluk yang sifatnya muamalah dalam kehidupan, ya, dan tentunya wajarnya dalam perkara yang dia mampu, karena itu muamalah dalam kehidupan, minta tolong, minta perlindungan. Misalkan minta perlindungan kepada polisi, pihak berwajib, dari penjahat, ya, seseorang yang bisa melindungi, sebagai dalam bentuk muamalah dalam kehidupan, ya, dalam perkara yang memang itu muamalah, ini hal-hal yang wajar, memang dia bisa melindungi. Nah, tidak ada sifat ibadah taqarrub kepadanya, mengagungkan dia, tidak ada. Sifatnya muamalah, tidak masalah. Namun meminta perlindungan kepada sesuatu dalam bentuk bukan muamalah, tetapi bentuknya ibadah, mengagungkan, menyembah, ya, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, penuh rasa pengagungan, rasa cinta, rasa takut kepadanya, ini bukan muamalah tapi ibadah. Maka itu tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Dan di sini yang dilakukan di sini adalah ibadah. A'udzu bikalimatillahit tammat, ini ibadah. Nah, apalagi min syarri ma khalaq, minta perlindungan dari kejelekan seluruh makhluk ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di sini berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ini menunjukkan bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Kalimat-kalimat Allah itu diucapkan oleh Allah. Allah memang berbicara mengucapkannya. Ya, dan kalimat-kalimat Allah tidak ada habisnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad SAW, seandainya lautan jadi tinta untuk mencatat seluruh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rabbku, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, lautan itu semua akan mengering habis untuk menulis kalimat-kalimat Allah sebelum kalimat Allah berhenti. Tidak ada habisnya kalimat Allah SWT. Meskipun kita mendatangkan lagi lautan yang sebesar dengan itu, terus tidak akan ada, tidak akan bisa mencatat semuanya. Lianna Allah SWT yatakallamu kaifa syaa mata syaa. Allah SWT akan berbicara sesuai yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Fahuwa mutakallimun azalan wa abadan. Allah SWT maha kuasa berbicara azalan wa abadan, sejak dahulu tanpa ada permulaan, karena Allah zatnya tidak ada permulaannya. Dan sifat kalam, sifat berbicaranya Allah senantiasa ada padanya. Wa abadan, dan seterusnya tanpa ada habisnya. Hanya saja Allah berbicara saat Allah menghendaki, sesuai yang Allah kehendaki. Apa yang Allah hendak ucapkan, kembali kepada kehendak Allah semuanya. Nah, kalimat-kalimat yang Allah ucapkan itu, baik itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Allah memfirman, Allah berbicara mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah berbicara membaca ayat-ayat itu. Nah, itu semua Allah yang mengucapkan. Begitu pula isi Injil, ya, Taurat dan kitab-kitab samawiyah, isinya itu adalah kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah, Allah yang mengucapkannya. Dan begitu pula kalimat-kalimat Allah yang lainnya. Nah, itu semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, di sini kita dibimbing berlindung kepada kalimat-kalimat itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat, karena itu bukan makhluk. Nah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tamat, yang maha sempurna. Karena kalimat-kalimat Allah maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada keliruannya, dan tidak sama tentunya dengan makhluk. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Adapun Ahlul Dhalal, Ahlul Bid'ah wal Ahwa dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan semisalnya, mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara. Ya. Tidak punya suara, tidak bisa berbicara. Nah, yakni mentasbih, mentamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak bisa berbicara, disamakan dengan yang bisu, disamakan dengan benda mati yang tidak bisa berbicara, dan ini tentunya menghina Allah Subhanahu wa taala. Naam, sallallahu alaihi wa sallam. Pentingnya belajar akidah. Nah, di kalangan makhluk saja, ya, di kalangan makhluk yang bisu tidak bisa berbicara itu cacat. Ya, dan itu kekurangan. Yang sempurna, yang bisu, semakin fasih berbicara, semakin pandai berbicara, semakin sempurna. Masa kemudian Allah dikatakan tidak bisa berbicara? Nah, subhanak, hadza dhalalun mubin. Nah, kita semua jamaah, barakallahu fikum. Ingat itu. Oleh karena itu Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Nah, begitu pula kitab-kitab yang lainnya. Itu semua kalimat-kalimat Allah. Nah, berikutnya fit ta'ami wasyarab, zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan makanan dan minuman. Ya, terkait dengan makanan dan minuman, terkait dengan aktivitas makan, aktivitas minum. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Nah. Yakni buktikan keimanan kalian dengan melaksanakan perintah ini, yaitu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah kalian. Min, dari. Thayyibat, yang suci, yang baik. Ma razaqnakum, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Masuk di dalam thayyibati ma razaqnakum, masuk di dalam kategori rezeki-rezeki yang baik dan suci. Masuk di dalamnya thayyibuz zat wa thayyibu al-maqsid. Thayyibuz zat wa thayyib al-maqsid. Thayyibuz zat artinya zat makanan itu, unsur makanan itu baik, suci, bukan najis. Bukan sesuatu yang memudaratkan, yang dilarang, yang diharamkan. Ya, seperti bangkai, darah, khamr, racun, dan yang lainnya. Tayyib, tayyibul maksib yang kedua. Yang ini umum, siapa saja tidak boleh memakannya. Baik yang punya maupun yang diberi sebagai hadiah atau dihibai dan seterusnya. Nah, tidak boleh. Yang kedua, thayyibul maqsid. Baik, suci dalam hal menghasilkannya. Dalam hal menghasilkannya. Apabila menghasilkan rezeki itu dengan cara yang haram, apakah dengan muamalah ribawi, atau dengan ghish, penipuan, atau sarik, hasil pencurian, ya, dan semisalnya cara-cara maksib, cara-cara kasb yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram memakannya dan memanfaatkannya oleh orang yang menghasilkannya dengan cara yang haram tadi. Bagaimana dengan orang yang orang kedua, tangan kedua yang mendapatkan rezeki? Rezeki itu makanan yang zatnya bukan yang pertama. Dari segi zat, thayyib dia, suci. Ya, makanan enak, minuman enak, atau uang, atau yang lainnya. Yang halal dari segi unsurnya, zatnya. Namun pemiliknya menghasilkannya dengan cara yang haram. Kemudian dipindahkan ke tangan kedua sebagai hadiah, dia hadiahkan ke orang lain. Yang dihadiahkan ini dari penghasilan yang haram. Dihadiahkan, dihibahkan. Atau dia jual. Atau misalnya. Sampai ke tangan kedua dengan cara yang muamalah yang halal. Apakah boleh bagi yang kedua memanfaatkannya, menikmatinya? Diperselisihkan oleh ulama. Ibnu Uthaymin rahimahullah termasuk yang membolehkan. Nah, termasuk memilih pendapat yang membolehkan. Karena yang kedua, tangan kedua mendapatkannya dengan cara yang halal. Yang tidak boleh memanfaatkannya yang pertama tadi karena dia menghasilkannya dengan cara yang haram. Ada pun yang diberi hadiah setelah itu dihibahi dan seterusnya, boleh. Karena dengan cara muamalah yang benar. Nah, pada asalnya begitu. Wa huwa ar-rajih, dan itu yang rajih. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini. Saya ingat anak. Pada tafsir ayat ini. Nah, salah satu kitab Ibnu Uthaymin rahimahullah membahas masalah ini. Pada tafsir surat Al-Baqarah. Dan ini Al-Baqarah 172. Nah, yang pernah anak baca. Saya ingat anak tafsir ayat ini. Beliau berbicara masalah ini. Nah, sampai kitab yang lain. Namun, barang siapa hendak bersikap wara', permasalahannya lain. Jika hendak bersikap wara', permasalahannya lain. Nah, adapun hukum asalnya itu tadi. Termasuk dalam hal ini, contohkan Al-Uthaymin. Nah, pada kitab yang lain, jika kita diundang walimahan, kita tahu yang mengundang ini pegawai bank. Ya. Atau rentenir, atau kita tahu dia penghasilannya haram. Nah, tidak bersih. Bagaimana nih, mau walimah? Dipenuhi apa tidak? Sebenarnya dipenuhi. Nah, seperti tadi pembahasannya, haramnya untuk dia. Nah, untuk kita nikmatnya, untuk dia haram. Nah, kita menikmatinya dengan cara yang benar. Namun, kata Ibn Uthaymin, jika ketidakhadiran kita yurdi'uhu, jika ketidakhadiran kita mengandung nilai amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, dan dia terasa dan dia diharapkan dengan itu berpikir ke depannya untuk lanjut dengan pekerjaannya itu min bab amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kita tidak datang dengan nilai tadi, ada nilai dakwahnya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya. Atau kedatangan kita membuat dia, ya, senang-senang saja dengan, ya, pekerjaannya itu. Nah, atau semakin membuat dia semakin jadi, maka kita tidak datang. Nah, ini lain, sisi lain. Baik. Atau tadi, ya, seorang menolak hadiahnya atau pemberiannya ketika diketahui itu perkara haram dari penghasilan haram min babil wara', masalahnya lain. Nah, itu yang dibahas ini, kalau dipastikan itu memang yang haram itu yang diberikan ke kita, dihadiahkan. Adapun hartanya bercampur, ada yang halal, penghasilan halal atau penghasilan haram bercampur dan tidak bisa dibedakan. Nah, para ulama mengatakan tidak masalah. Hatta yang tidak membolehkan yang pertama tadi, jika dipastikan itu yang haram, mengatakan jika sudah bercampur dan tidak bisa dibedakan, maka tidak masalah. Tayyib ini keterangan tentang kulu min tayyibati ma razaqnakum. Waskuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah, beribadah, bersyukur hanya kepada Allah Taala, tidak kepada yang lainnya. Dengan arkanus syukur ats-tsalatsah, faqad araftum dzalik, tiga rukun syukur yang kalian sudah tahu, i'tirafan bil qalb, menyadari, meyakini dengan kalbu, ini rezeki dari Allah, bukan dari selainnya. Siapapun yang memberikan dari kalangan manusia, apapun jalurnya, bagaimanapun cara mendapatkannya, itu semua asbab yassarah Allah hatta yasila ilaina. Itu semua asbab, faktor yang Allah mudahkan sehingga sampai rezeki itu kepada kita. Namun itu semua dari Allah. Itu tadi hanya wasail, asbab. Allah yang mengaturnya sampai kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nah, kemudian bil lisan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ketika dapat rezeki, siapa saja ingat alhamdulillah. Nah, sampai kepada kita suatu rezeki, makanan, minuman atau uang atau apa saja, dengan cara apa saja yang itu cara-cara yang muamalah yang halal, alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk akan kita bahas nanti setelah makan, setelah minum, memuji Allah minimalnya alhamdulillah. Atau lengkapnya zikir-zikir yang diajarkan pada hadis-hadis akan kita pelajari. Kemudian rukun yang ketiga apa? Bi jami'il jawarih, dengan seluruh anggota tubuh, lisan dan yang lainnya, kalbu, lisan dan yang lainnya, semuanya digunakan untuk taqarrub kepada Allah, menaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Dengan amalan kalbu, amalan lisan, dengan amalan jawari yang lainnya. Ya. Dengan rezeki-rezeki tersebut. Ya. Yang dengannya tegak tubuh kita, tegak jawari kita, kita manfaatkan, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita tegak, jawari yang tubuh kita semuanya tegak dengan rezeki-rezeki itu. Kalbu kita, jantung kita, lisan kita dan yang lainnya semua jadi ya, tegak, sehat melalui rezeki-rezeki yang datang itu. Kita syukuri Allah SWT, kita gunakan untuk menaati Allah, bukan memaksiati Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu fikum. Kita cubitkan sampai di sini hadis-hadisnya, tertunda insyaallah pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala, jazakumullahu khairan. Subhanallah, alhamdulillah.